بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang pertama telah kami paparkan mengenai berkah yang ada di bulan Ramadan sesuai sabda Nabi alaihi salatu wassalam saat menyambut datangnya bulan Ramadan dengan mengatakan kepada umatnya, sahabatnya radhiyallahu anhum, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sebagai kelanjutan pembahasan itu, juga termasuk dari berkah di bulan Ramadan, pada kelanjutan hadis itu, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurimaha faqad hurim. Di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa berkahnya malam itu. Membutuhkan umur 1000 bulan lebih untuk bisa meraih berkah itu di luar Ramadan. Beramal selama lebih dari 1000 bulan untuk bisa menandingi malam itu. Padahal ini satu malam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa kan? Oleh karena itu, sangat-sangat merugi hamba Allah yang tidak berhasil memanfaatkan malam itu untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam maka mengatakan, man hurimaha faqad hurim. Barang siapa terharamkan dari kebaikan malam itu, sungguh dia telah terharamkan dari kebaikan. Sungguh dia telah terharamkan dari kebaikan. Karena kemuliaan malam tersebut yang disebut dengan Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr, yakni malam yang mulia. Bahkan telah turun satu surat tentang malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ila akhir surah. Oleh karena itu hendaknya malam itu dikejar, dimaksimalkan, dioptimalkan, beramal soleh. Ya, salat tarawih, baca Quran, zikir, doa. Mohon ampunan, mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Bahkan jika mampu tidak tidur, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu tentu alangkah beratnya. Illa bi taufiqin min Allah, bi'auni min Allah, kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Itulah yang menyebabkan Nabi alaihi salatu wassalam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka itu, berkah malam Lailatul Qadar tersebut. Karena malam itu dinantikan di 10 terakhir Ramadan, baik di malam genap maupun malam ganjil, menurut pendapat yang paling kuat. Meskipun di malam ganjil lebih diharapkan lagi. Selain hadis yang telah lewat, man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, barang siapa melaksanakan qiyam ramadhan, salat tarawih sebulan penuh karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang telah dijelaskan, yakni dosa-dosa kecil. Ada hadis khusus, man qama lailatul qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada hadis khusus untuk qiyam Ramadan tarawih di malam Lailatul Qadr. Khususan hadis, barang siapa man qama lailatul qadri, barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan tarawih di malam Lailatul Qadr karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadri ini tidak ada di luar Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan setiap tahun. Luar biasa berkahnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bulan ampunan, bulan ampunan, bulan maghfirah, semurai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita dengar, bulan rahmat. Ketika dikatakan bulan, maksudnya dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir itu bulan maghfirah, bulan ampunan. Dari awal sampai akhir bulan rahmat. Sebenarnya telah disebutkan pada hadis, ada riwayat dari awal Ramadan, futihat abwabul jannah, ada riwayat futihat abwabus sama, ada riwayat futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu jannah, surga. Ada riwayat dibuka pintu-pintu as-sama, langit. Ada riwayat dibuka pintu-pintu rahmat. Bulan rahmat, bulan yang penuh rahmat. Dan juga bulan pembebasan dari api neraka. Dari awal malam pertama sampai malam terakhir. Di salah satu riwayat dari hadis-hadis tersebut. Pada hadis Abu Hurairah. Riwayat At-Tirmidzi Ibn Majah Ibn Khuzaimah Ibn Hibban. Di akhir hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, walillahi fihi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylah. Walillahi fihi utaqa'u minan nar. Dan di bulan Ramadan Allah membebaskan sekian orang yang dirahmatinya dari api neraka. Wadhalika kulla layla, dan hal itu terjadi setiap malam Ramadan. Luar biasa. Dari sini kita pun mengetahui bahwa klasifikasi Ramadan yang banyak disampaikan oleh penceramah-penceramah di bulan Ramadan, dan itu menjadi sesuatu yang masyhur bahkan mutawatir di kalangan kaum muslimin, di mimbar-mimbar masjid-masjid, di ceramah-ceramah bulan Ramadan, tidak luput disampaikan pembagian itu. Padahal itu salah. Mereka mengklasifikasi Ramadan menjadi 3. 10 hari pertama katanya adalah bulan apa? Ampunan apa rahmat? Bulan apa? Rahmat? Ampunan? Hah? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Bulan apa? Hah? Bulan rahmat? Nah. Yang malam-malam ini ikut tarwi di masjid, kaum muslimin mesti sudah mendengarnya. Iya. Nah. Bulan rahmat. 10 malam kedua bulan maghfirah, ampunan. 10 hari terakhir bulan pembebasan dari api neraka. Begitu ya. Nah. Ini salah jelas, bertentangan dengan hadis-hadis yang telah disampaikan. Bahwa bulan Ramadan seluruhnya bulan rahmat, bulan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Nah, kita dengar hadis tadi, setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumber kekeliruan itu? Berawal dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, berisi hadis-hadis, yakni berisi sekian perkara ya, yang merupakan riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sahabat Salman Al-Farisi dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi bersabda demikian-demikian. Di antara isi hadis tersebut, pembagian tadi. Pembagian klasifikasi Ramadan, 10 malam pertama, hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Hadis ini telah difonis oleh imam pakar ahli penyakit hadis, ilal hadis, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, bahwa hadis ini munkar. Hadis ini munkar, munkar, yakni ganjil alias keliru, salah riwayat. Dan dibenarkan oleh imam ahli hadis di abad modern ini, yaitu Al-Albani, Al-Imam Al-Albani dalam Ad-Da'ifah juga menfonis hadis ini munkar. Hal lain yang juga terkandung dalam hadis itu dan termasuk dari bagian dari kekeliruan hadis ini, penetapan bahwa sholat sunnah di bulan Ramadan senilai dengan pahalanya, senilai dengan sholat wajib di luar Ramadan. Ya. Padahal yang namanya sholat sunnah ya bernilai sholat sunnah. Yang namanya sholat wajib, bernilai sholat wajib. Juga dalam hadis itu ditetapkan bahwa sholat fardu bernilai, sholat fardu di bulan Ramadan bernilai 70 sholat fardu di luar Ramadan. Satu sholat fardu di bulan Ramadan pahalanya senilai dengan 70 sholat fardu di luar Ramadan. Sholatul fardu di Ramadan nilainya 70 sholat fardu di luar Ramadan. Ini juga keliru. Al-hasanatu bi asri amthaliha ila 700 di'fin ila ad'afin kathira. Pada hadis yang sahih, yang namanya kebaikan dinilai oleh Allah SWT, satu amal kebajikan dinilai 10 pahala atau dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 ya kali lipat pahalanya, atau lebih dari itu tergantung kebijakan Allah. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim, tergantung kebijakan Allah dalam memberi pahala. Namun penetapan seperti tadi ya membutuhkan dalil. Sementara hadis ini telah difonis munkar, ganjil, salah riwayat. Ini hal-hal yang dinisbatkan kepada Ramadan yang tidak benar karena berdasar kepada hadis yang keliru riwayat. Termasuk di antara berkah bulan Ramadan didapatinya kaum muslimin tampak terlihat lebih dermawan dalam mengeluarkan harta di bulan Ramadan. Kenapa? Uswatun at-ta'assi bi Rasulillah alaihi wasallam. Lahum fihi uswah hasanah. Mereka mencontoh meneladani Rasulullah SAW. Itu teladan yang terbaik. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada hadis yang sahih, kana ajwadan nas, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi ditemukan paling dermawan di bulan Ramadan. Paling dermawan di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini. Umatnya kaum muslimin meneladani Rasulullah SAW dalam hal ini. Mereka-mereka yang memiliki harta berlebih, memiliki kelonggaran harta, cenderung terlihat semakin dermawan di bulan Ramadan. Banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membagi-bagi makanan. Ya, sehingga makanan melimpah. Wah, di bulan Ramadan. Yang darah berkah bulan Ramadan. Termasuk diantaranya kesempatan meraih amal sebanyak-banyaknya, meraih berkah pahala di bulan Ramadan melalui jalur kedermawanan ini tadi dengan cara menghidangkan buka puasa. Cenderung kaum muslimin yang memang memiliki kelonggaran itu berlomba-lomba. Di mana-mana kita mendapati berlomba-lomba untuk menyiapkan hidangan buka puasa, kemudian mengundang orang-orang yang berpuasa untuk menyantapnya, mengenyangkannya. Berbuka dengan itu sampai kenyang untuk meraih pahala. Pahalanya tidak tanggung-tanggung. Satu orang yang diundang, satu saja yang diundang, satu orang yang berpuasa diundang, dikenyangkan, berbuka puasa hingga kenyang dengan hidangannya, berarti dia sudah dapat pahala semisal pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Rasulullah SAW yaqul, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi shay'a man fattara shaiman. Barang siapa memberi hidangan puasa bagi orang yang berpuasa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni mengenyangkan dia. Nah, jadi jangan setengah-setengah. Ya, jangan tanggung-tanggung, disempurnakan. Ya, mulai dari ta'jil iftarnya itu menyegerakan berbuka saat tiba waktu berbuka dan maghrib, yakni dengan menyiapkan kurmanya, ya, atau yang lainnya penggantinya yang untuk menyegerakan air putihnya dan semisalnya. Nah, untuk ta'jil iftar. Yang kemudian setelah sholat maghrib disusul dengan asya, dengan makan malamnya. Orang yang berpuasa ini, ya, benar-benar dikenyangkan oleh dia. Berbuka dengan hidangannya. Dari awal sampai akhir, sampai kenyang. Maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala orang yang berbuka tadi dengan hidangannya, tanpa mengurangi pahala dia. Orang yang berpuasa tetap dapat pahalanya tentunya. Kemudian dia yang telah menghidangkan buka puasa hingga orang itu kenyang ikut dapat pahalanya yang sama. Jadi bayangkan jika tiap hari saja satu orang, berarti dalam sebulan 30. Bayangkan pahala yang dapat. Apalagi jika ya sekali dia menghidangkan buka puasa ratusan orang atau puluhan orang. Dia sendiri berpuasa dapat pahala puasa. Ingin dapat pahala puasa yang banyak. Ya, hidangkan buka puasa yang banyak. Tinggal dikalkulasi pahalanya. Nah, ini jalur berkah yang terbuka, dibuka lebar di bulan Ramadhan. Dan cenderung kita mendapati kaum muslimin di mana-mana mereka mengamalkan ini. Barakallahu fiik. Belum lagi berkah-berkah yang terkandung pada amalan makan sahur, berkah yang ada pada iftar saat berbuka puasa, kebaikan ya menyegerakan berbuka puasa, yang pembahasannya akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, secara berkala, barakallahu fiik. Tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.